nama satu rasa di dalam diri mereka. Nyala ada namamu, nyala ada rasa cinta padamu. Banyak kata keluh kesah di kala diri mereka. Coba goda hatimu, buka rahasia pintu hatimu. Suara hatimu diam membisu bila di hadapan mereka. Dua matamu seakan malu mengatakan pada mereka. Seluruhnya terasa di dalam nurani, karena luka yang membeku dalam diri. Jangan ragu, jangan malu mengatakan yang sesungguhnya pada mereka. Buang jauh masa lalu. Rasa di dalam diri mereka. Nyala ada namamu, nyala ada rasa cinta padamu. Banyak kata keluh kesah di kala diri mereka. Coba goda hatimu, membuka rahasia pintu hati. Suara hatimu diam membisu bila di hadapan mereka. Dua matamu seakan malu mengatakan padamu.